Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah bagian yang kedua. Di antara cara beriman dengan takdir Allah adalah dengan mengimani tingkatan takdir yang kedua, yaitu penulisan Allah terhadap seluruh takdir makhluknya di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Maka tidaklah terjadi sesuatu di alam ini kecuali Allah telah menulisnya di dalam kitab tersebut. Tidak mungkin apa yang terjadi di alam ini keluar dari apa yang sudah Allah tuliskan. Dalil-dalil tentang beriman dengan penulisan Allah terhadap takdir di dalam Al-Lawhul Mahfuz dari Al-Quran di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan kami telah menulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan setelah sebelumnya ditulis di dalam Adz-Dzikr bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Surat Al-Anbiya ayat 105. Adz-Dzikr adalah nama lain dari Al-Lawhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka dan segala sesuatu kami ihsa di dalam kitab yang jelas. Surat Yasin ayat 12. Makna ihsa di antaranya Allah mengetahuinya, menjaganya, menetapkannya di dalam kitab tersebut. Dan yang dimaksud dengan kitab yang jelas adalah Al-Lawhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala allahi yasir. Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian ada di dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian sangat mudah bagi Allah. Surat Al-Hajj ayat 70. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak lupakan sesuatu pun di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat yang ke-38. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak terlepas dari pengetahuan Allah sesuatu sebesar semut kecil pun, baik di bumi maupun di langit, baik yang lebih kecil daripada itu atau lebih besar kecuali di dalam kitab yang jelas. Surat Yunus ayat 61. Adapun dari sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir-takdir bagi para makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah menulis di dalam adz-dzikr, yaitu di dalam al-lauhul mahfuz, segala sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditulis tempatnya di dalam neraka dan tempatnya di dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.